Dipanggil Bim, dipanggil Bimo, dipanggil Bim Bim, dipanggil Slang, dipanggil Star, dipanggil Rockstar, dipanggil Living Legend, dipanggil Rock and Roll Star. Panggil aku, panggilan aku, panggil aku, sesuka kamu. Panggil aku, panggilan aku, panggil aku. Sesuka kamu.